Jadi yang paling menyakitkan pada ahlul ahwa wal bida'i itu adalah sukut. Diam. Paling menyakitkan. Karena kalau dilayani, waduh, sudah enggak lagi menghormati ilmunya. Walaupun Anda menukilkan ayat, wis ayatnya yang ditolak, Qur'ani, orang yang cuma kembali kepada Qur'an, wah berbagai macam, repot. Ya, barakallahu fi, enggak perlu dilayani. Maka termasuk langkah yang paling memberatkan bagi ahlul ahwa'i wal bida'i, dilawan dengan diem. Wis, lakukan. Apa yang Anda maukan. Kerjakan, perbuat. Apa yang Anda inginkan. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi diem melayani mereka, itu sangat menggigit mereka, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Maka oleh karena itu, kalaupun kita mau iqamatul hujjah bil hujjah, barakallahu fikum, meluruskan ya na'am pemahaman dia yang salah, yang keliru. Bahkan terkadang antum melihat sendiri ya, orang yang dulu kita kenal berilmu, tarulah yang ngerti, tapi seperti anak bayi, antum melayani. Ya Allah, sudah tidak ada waktu untuk kita memperbaiki diri, melayani barakallahu fikum celaan dan cercaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya benar apa yang dicelakan dan dicercakan, kan itu adalah membangun kita. Kita bertobat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Tapi kalau sekiranya, itu kan bihasabiniyah. Ya, kalau dia untuk menjatuhkan, lain lagi. Untuk kemudian menjelekkan, lain lagi. Tapi kita sudah mendapatkan keberuntungan. Kita bisa memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, kalau sekiranya enggak benar, kita ditabungkan dalam kondisi kita tidak menyangka kalau di sana ternyata banyak amal soleh ditabungkan oleh orang lain yang nanti akan diambil di hari kiamat. Bukankah itu sebuah keberuntungan di dalam hidup? Ya. Maka rahimani wa rahimakumullah, kita kepingin untuk membawa laba yang banyak menghadap Allah Azza wa Jal. Belum tentu ketaatan kita yang banyak bolongnya ini, banyak kurangnya, barakallahu fikum, bisa sempurna membawa kita kepada kebahagiaan yang kita harapkan. Tapi kita berharap ada orang lain yang menabungkan secara diam-diam, barakallahu fikum, yang nanti diambil hasilnya dan dipetik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu, barakallahu fikum, subhanahu.